Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu ayyakum minan nar. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan tentang penyebutan kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kemudian beliau di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menyebutkan qala rahimahullah taala thumma dzakara arba'ata mutafarriqina anisyirki fi talabiddin al-haq. Kemudian disebutkan empat orang yang mereka berpisah menyelisihi agama kesyirikan, agama yang dianut oleh orang-orang jahiliyah dalam rangka untuk mencari al-haq. Empat orang yang diinginkan di sini adalah wahum, Waraqah ibn Nawfal, Ubaidullah ibn Jahsy, wa Utsman ibn Huwairits, wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka ini tadinya adalah orang-orang yang sama seperti keumuman masyarakat ketika itu. Mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Mereka memiliki berhala yang mereka muliakan, yang mereka sucikan, ditaruh di tempat tertentu. Dikisahkan seperti biasa mereka mendatangi tempat di mana ada berhala mereka. Pada suatu malam mereka melakukan ritual ibadah mereka, yang mana malam itu bertepatan dengan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendatangi tempat itu, mereka dikejutkan, mereka terkejut. tiba-tiba berhalanya dalam posisi terbalik. Mereka menganggap karena ini adalah perkara yang besar, karena ya menyentuh berhala, memegang berhala, apalagi sampai membalikkan berhala, ini perkara yang besar, bisa kualat di sisi mereka, bisa kualat. Akhirnya salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk mengembalikan posisinya ke posisi semula. Nah, kemudian mereka melakukan ritual ibadah tersebut. Di malam berikutnya sama, mereka dapati berhala mereka dalam posisi seperti itu juga. Kebalik lagi berhalanya. Nah, padahal ya enggak ada yang bisa masuk di tempat itu kecuali mereka. Nah, mereka balikkan lagi berhalanya. Malam berikutnya sama. Di malam yang ketiga, ya, di antara mereka ada yang mengatakan, mencerca dengan mengeluarkan bait-bait syair. Nah, mencerca berhala-berhala ini. Kenapa? Karena mereka yang menjaga Tuhan mereka. Kalau seandainya agama ini benar, seandainya agama ini betul, ya tentunya mereka yang akan dijaga. Ini posisi berhalanya Tuhannya saja kebalik, enggak bisa memposisikan seperti semula. Akhirnya ya di antara mereka disebutkan di situ namanya Waraqah bin Naufal, ya mengatakan, "Sudahlah kalau demikian ya, karena kita melihat agama ini berarti agama yang enggak benar ini." Ya. Sudah. Kejelekan-kejelekan sudah nampak pada agama ini. Dan ya keumuman masyarakat kita sama, mereka begitu fanatik sekali meyakini dengan keyakinan yang kental keyakinannya tentang agama ini. Tapi kita yakin ini agama enggak benar. Sudahlah kalau gitu kita berpisah. Masing-masing kita cari ya kebenaran, mana yang betul-betul agama, mana yang betul-betul agama. Nah, maka masing-masing mereka ya mencari kebenaran, dan rata-rata mereka ya memeluk agama Nasrani. Mereka memeluk agama Nasrani, dan bahkan Waraqah bin Naufal ini ya termasuk orang yang alimnya dari orang Nasrani, dan bahkan dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Nah. Kemudian adapun Ubaidullah ibn Jahsin, ada yang mengatakan Abdullah bin Jahsin, dia sempat mendapatkan zaman kenabian, kemudian dia masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Tapi kemudian setelah itu dia keluar dari agama Islam dan meninggal dalam agama Nasrani. Adapun Uthman ibn Huwairith, disebutkan bahwasannya dia ini ya pergi ke suatu daerah kekuasaan Romawi. Dan di sana dia juga memeluk agama Nasrani. Rata-rata mereka memeluk agama Nasrani, ya agama yang ketika itu masih belum banyak tercampur, masih banyak murni. Nah, dan adapun ya Zaid ibn Amr ibn Nufail, dia ya sempat mau masuk agama Nasrani, tapi dikhabarkan bahwasannya sudah muncul masanya zaman kenabian, yakni nabi terakhir yang diutus. Akhirnya dia pergi mencari nabi tersebut, dan ternyata di suatu daerah, di suatu tempat, ya dia ketemu dengan sebuah kapilah, yang mana ya kapilah ini terkenal jahat, dan dia dihadang dan dia dibunuh. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini dari ya 4 orang yang berpisah dari agama kesyirikan. Nah, naam. Qala rahimahullah ta'ala thumma dzakara wasiyata Isa ibni Maryam alaihi salam bittibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menyebutkan wasiat tentang wasiat Isa ibni Maryam, yang mana Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam beliau berwasiat kepada umatnya untuk mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya nampak jelas apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari wasiat Isa ibn Maryam. Wa ma akhadallahu ala anbiya minal iman bihi wan nasri lahu, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil janji kepada para anbiya dan untuk mereka beriman kepada nabi tersebut dan membela nabi tersebut. Wa an ya'udduhu ila umamihim, dan memposisikan nabi tersebut ya di hadapan umat-umat mereka, yakni ya umat-umatnya diperintahkan untuk beriman kepada nabi tersebut. Fa'adu dzalika, maka mereka pun ya menunaikan wasiat tersebut. Wa huwa, dan dia qaulul ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya katakan di dalam Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji sumpah atas para nabi. Nah, kita masuk berikutnya. Thumma dzakara kisata bada'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kisatu fi sahihain. Kemudian disebutkan tentang kisah permulaan wahyu, dimulainya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya disebutkan di dalam sahihain. Ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fiha, dan di dalamnya terdapat kisah, inna awwala ma nazala alaih, sesungguhnya awal wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya surat Al-Alaq, sampai firman Allah Subhanahu wa taala ila qaulihi ma lam ya'lam. Disebutkan di situ surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Tsumma anzala 'alaihi, kemudian setelahnya diturunkan kepada beliau wahyu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Naam. Kisah ya Bad al-Wahyi itu disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagaimana di sini disebutkan ya bahwasannya didapati dalam sejarah bahwasannya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 21 di bulan Ramadan, malam ke-21 di bulan Ramadan. Nah. Yang mana ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersepi-sepi, bertahannus ya. Yakni apa itu? Beribadah dengan ibadah dari sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau di sana ya bertahannus. Yang mana dikatakan sebelum beliau ya melakukan itu bertahannus di Gua Hira, beliau ya menyiapkan bekal. Ada bekalnya untuk makan dan minumnya di sana beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia persiapkan ya dari rumahnya ketika itu ya. Ya, beliau ditemani dalam rumah beliau ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Yakni beliau ya ketika itu masih memiliki satu istri, istri yang pertama bernama Khadijah. Nah, beliau mempersiapkan perbekalan dari rumahnya. Terus itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 tahun lamanya. Lakukan seperti itu. Maka pada suatu malam ya, tiba-tiba beliau sedang di Gua Hira dikejutkan dengan datangnya malaikat. Datangnya malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Iqra, baca." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari, saya enggak bisa baca." Maksudnya kalau membaca tulisan itu Nabi enggak bisa, tapi kalau membaca apa yang dibaca, apa yang sudah dibacakan Nabi bisa. Nah. Sehingga ya, malaikat Jibril ketika itu ya memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras sampai Nabi kepayahan. Nah, kemudian mengatakan Iqra, terus diulangi sampai 3 kali, "Ma ana biqari." Harus setelah itu ya dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dibacakan surat Al-Alaq. Setelah selesai dibacakan, ya, Nabi pulang, turun dari Gua Hira, terus kemudian pulang, ya, dalam keadaan kondisi, ya, hatinya sedang gelisah ketika itu, khawatir, ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka beliau ya pulang menemui Khadijah. Naam. Binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah itu beliau mengatakan, zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena ketakutan. Maka diselimuti oleh Khadijah. Sampai ya, dan dituangkan air ketika itu untuk mendinginkan ya kepala beliau karena ketakutan, sampai hilang rasa takutnya. Baru setelah itu ya Nabi SAW mengkhabarkan kejadian yang baru dia alami, yang dia baru alami di Gua Hira tadi. Dikabarkan, diceritakan kepada Khadijah. Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut, aku mengkhawatirkan diriku. Apa kata Khadijah? Kalla wallah ma yuhziyakallah abadan. Enggak, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan membuat kamu bersedih, enggak akan ya membuat kamu susah dan seterusnya. Khadijah, istri yang soleha, naam, menenangkan suaminya. Ya, karena beliau sebagai manusia, selayaknya manusia, ada rasa takut dan khawatir. Ditenangkan, dikatakan, Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kala wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif. Disebutkan ya tentang kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ini ya, menyelisih kaumnya. Nah, kemudian setelah itu Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada anak pamannya yang bernama siapa tadi, Waraqah ibnu Naufal. Nah, yang mana Waraqah ibnu Naufal ini termasuk sebagaimana yang kita katakan tadi adalah orang yang beragama Nasrani. Dia beragama Nasrani. Dalam kondisi ketika itu Waraqah ya sudah usianya sudah sepuh, sudah tua. Nah, bahkan dia buta, sudah buta. Kata Khadijah, ya, coba dengarkan apa yang disampaikan oleh ya anak paman ini. Yakni dengarkan apa yang mau dikatakan oleh Nabi. Akhirnya Nabi SAW pun menceritakan kepada Waraqah tentang kejadian yang dia alami. Maka apa katanya Waraqah? Ya, hada namus, ini adalah namus. Alladhi nazalallahu ala Musa, yang Allah turunkan atas Musa, yakni Jibril, bahasa mereka namus. Dan Waraqah karena dia ahlul kitab, tahu, dia membaca kitab, tahu tanda-tanda kenabian sudah nampak ya. Makanya Waraqah mengatakan, ya laitani fiha jad'a. Waraqah berandai-andai, andai kata aku masih muda, aku masih kuat, dan aku masih hidup ketika engkau dikeluarkan, diusir oleh masyarakatmu, oleh kaummu, oleh orang-orang ya kabilahmu. Andai kata aku masih hidup, andai kata aku masih muda, nah, aku akan membantumu, menolongmu sekuat kemampuanku. Nabi heran, apakah mereka akan mengeluarkan aku, mengusir aku? Nabi heran. Nah, kata Waraqah, ya, na'am. Lam ya'ti rajulun qattun bimitli ma ji'ta bihi. Tidaklah ya datang seorang pun ya yang membawa seperti apa yang dibawa, kecuali illa audin, kecuali akan dimusuhi. dimusuhi oleh orang. Maka kata Warakah, andai kata aku menjumpai ya harimu ketika itu, maka aku akan menolongmu. Ini pertemuan dengan Warakah. Nah, dan Warakah termasuk yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah pertemuan itu, ya, setelah berpisah dengan Warakah, Nabi melakukan, ya, tahanus seperti biasa, melakukan ibadah di Gua Hira seperti biasa, hari-harinya beliau habiskan. Dan yaitu pertemuan Warakah dengan Nabi sekali itu saja, setelahnya meninggal. Nah, Warakah. Dan Nabi di sisa-sisa akhir dari bulan Ramadan, ya, melakukan ibadah, berdiam diri di sana, menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada malam ke-1 di bulan Syawal, pagi hari 1 Syawal beliau, ya, turun dari gua untuk pulang seperti biasa, pulang. Dalam perjalanan beliau dikejutkan dengan suara, "Ya Muhammad, ada yang memanggil." Padahal enggak ada temannya ini. Sedang jalan sendirian, ada yang manggil. Dia, beliau sallallahu alaihi wasallam, coba ya memberanikan diri untuk melihat ke depan. Ternyata enggak ada siapa-siapa. Lihat ke belakang juga enggak ada siapa-siapa. Lihat ke kanan, ke kiri juga enggak ada siapa-siapa. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk melihat ke atas. Ternyata beliau melihat malaikat Jibril yang pernah datang menemui beliau di Gua Hira. Sedang duduk di kursi ngambang antara langit dan bumi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, lemas, tidak sadarkan diri. Terjatuh Nabi. Ketika sudah siuman, dia langsung pulang. Minta diselimuti lagi. Zamiluni salim. Selimuti aku. Nah. Setelah itu, ya, setelah beliau ya sadarkan diri, baru turunlah wahyu yang kedua, surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andhir, bangun, berilah peringatan, warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah, wathiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, bersihkan pakaianmu, warrujaza fahjur, dan jauhilah kejelekan-kejelekan, berhala-berhala, wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi kemudian menginginkan imbalan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu, perintah Rabbmu, bersabarlah. Nah, ini kisah yang disebutkan di sini, ya, kita memiliki tentunya beberapa faedah. Bukan sekedar kita dengarkan saja, tapi lihat faedah. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu? Wahyu itu kan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mudah. Membuat beliau sallallahu alaihi wasallam kondisinya ketakutan, khawatir kepada dirinya. Bahkan sudah kita dengarkan tadi. Apa faedahnya? Faedahnya, ya, demikianlah sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang mau mencari ilmu, mau belajar, tentu akan mendapatkan ujian-ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan didapat orang-orang yang, ya, mau belajar dan menuntut ilmu. Lihat Nabi SAW, apakah dengan ujian tersebut langsung beliau mundur? Waduh, kalau seperti ini sudahlah. Wah, daripada saya nanti kenapa-kenapa, saya khawatir. Didatangi lagi, ya, malaikat. Ya gak pernah, beliau namanya manusia biasa, melihat sesuatu yang seperti itu kan menakutkan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cuman selama ini kita taunya ya Nabi dapat wahyu dari Allah demikian demikian. Tapi lihat ujian, ya tidak mudah mendapatkan ilmu tersebut. Maka ya, dan ini ya apa yang didapati dari orang-orang yang mencari ilmu, ya mereka akan diuji. Dari ujian-ujian, cobaan-cobaan, sudah banyak cerita-cerita orang-orang yang menuntut ilmu. Ada di antara mereka ya yang menuntut ilmu mendapatkan enggak sedikit ujian cobaan. Lihat, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan kisah Salman Al-Farisi. Bagaimana dia mencari al-haq? Bagaimana dia cari ilmu? Dia keluar dari ya rumahnya. Dia tinggalkan orang tuanya. Bahkan sebelumnya dia dirantai. Dia pindah dari satu guru ke guru yang lain. Selesai dari guru ini, pindah ke guru yang lain. Bahkan ternyata dia diperbudak. Dari orang merdeka jadi budak. Lihat. Demikian pula ya dari ulama-ulama kita, orang-orang yang belajar ilmu, enggak sedikit ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Enggak sedikit rasa lapar, rasa ya sesuatu yang enggak menyenangkan, enggak mengenakkan, harus menahan rasa ngantuk, harus menahan ya sesuatu yang dia suka. Tapi karena itu menyelisihi, akhirnya dia disuruh meninggalkan. Apakah dengan sesuatu yang dia gak suka, kemudian dia suruh meninggalkan, akhirnya dia mundur dari menuntut ilmu? Karena ilmu itu tidak didapati dengan ya, hati. Jiwa yang santai, santai, santai dapat ilmu, enggak. Mau nuntut ilmu harus capek, harus letih. Belum lagi ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam menuntut ilmu, berbagai macam ujian dan cobaan. Di antaranya ya kita dapati ulama salaf kita menuntut ilmu, ya dia mendapatkan ludah dari gurunya. Kebiasaan gurunya ya itu meludah di sebelah kiri. Ada penuntut ilmu yang enggak biasa, enggak tahu majelisnya beliau. Karena melihat sebelah kiri ini kosong. Ya, dia duduk yang di sebelah kiri. Kebiasaan gurunya meludah sebelah kiri. Teman-teman yang lain menyuruh orang tadi, suruh diam, tetap di tempatmu. Nanti kalau ada suara berisik sedikit, ya guru kita ini gak mau ngajar lagi. Karena menunjukkan kenapa? Wah, ini gak memuliakan ilmu. Kebetulan gurunya adalah seorang yang buta. Gurunya buta, dan punya kebiasaan meludah di sebelah kiri. Nah, lihat. Ya, kalau kita, waduh, masya Allah, ujiannya masya Allah ini. Ada di antara mereka juga, ya, yang kena tendang sama gurunya sampai keluar dari dinding rumah. Nah, tendang sama gurunya. Karena dia mau coba mengetes gurunya. Ada periwayatan ini dibolak-balik ngetes gurunya. Ya Syekh, ini bagaimana periwayatan ini dari ini dibolak-balik. Gurunya tahu, oh ini lagi ngetes ini. Ditendang sama gurunya. Apa artinya? Terkadang seorang yang menuntut ilmu itu enggak jarang mendapati seorang guru mungkin yang keras, guru yang kadang susah dia untuk memahami. Ya itu cobaan dan ujian. Wah, enggak enak. Kenapa? Gurunya terlalu keras. Gurunya terlalu ini. Enggak enak belajar. Kenapa? Kondisinya, tempatnya enggak enak. Terlalu banyak peraturan. Terlalu banyak peraturan. Harus demikian, harus seperti ini, sampai ya duduk juga harus diposisikan, sampai ya mandi juga dibatasi airnya, harus berapa gayung? 5 gayung. Waduh. Enggak enak. Banyak sekali peraturan. Enggak enak, sudah pindah dia lagi cari pondok. Di pondok yang sana gitu juga. Enggak enak. Kenapa? Disebutkan lagi akhirnya enggak jadi belajar. Maka ketahuilah namanya menuntut ilmu, pasti ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Belum lagi cobaan-cobaan, ya. Ya. Teman-teman yang dari luar. Ya, teman-teman yang dari luar. Anak zaman sekarang lihat, masyaallah. Sudah pegangannya HP, ya, sudah punya motor. Lah kamu duduk aja di situ, ya. Enggak tahu perkembangan, kemajuan teknologi dan yang lainnya. Orang cerita ini, cerita itu. Kamu ya enggak tahu apa-apa. Masa anak zaman sekarang seperti ini? Belum lagi nanti kalau ngumpul sama teman-temannya. Kamu sudah penghasilanmu sebulan berapa? Kamu sudah kerja di mana? Kamu sudah malu dia mau jawab, aku belajar di pondok, saya mondok, malu akhirnya. Banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Ketika seorang mau menuntut ilmu, tapi dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan tadi, ya, bukan berarti Allah akan menyengsarakan hamba-hambanya. Bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat. Akan diangkat derajatnya. Sudah terbukti orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya, disebutkan namanya, kebaikan-kebaikannya, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Banyak orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki jabatan, tapi gak dikenal dengan orang. Maksudnya ya, bukan berarti ingin kita dikenal orang, bukan. Tapi ini menunjukkan salah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang. Ditambah lagi cita-cita yang tertinggi, yakni jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Ya, kalau disebutkan di dalam hadis, kalau ingin ya masuk ke dalam surga, ya ini jalan ya, Allah mudahkan ya jalan menuju surga. Hadis begitu ya masyhur di sisi kita, enggak asing. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Enggak asing, selalu itu diingat, diulang-ulang setiap majelis, di majelis mana aja sering diulang-ulang. Ini jalan pintas menuju surga. Emang terkadang ya ujian dalam menuntut ilmu itu sebenarnya bukan kita enggak kuat. Kuat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membebani suatu jiwa itu tidak melebihi kapasitas jiwa tersebut. Allah tahu hamba ini mampu. Cuman terkadang hamba ini ya mungkin kadang terlalu belum atau belum mendapatkan jati dirinya aja. Atau dia lalai, lupa. Nah. Insyaallah semua ya ada kebaikannya ketika seorang mendapat apa belajar menuntut ilmu. Namun perlu diketahui, lihat Nabi saja dalam menuntut ilmu mendapatkan ujian, cobaan. Nah, belum lagi ketika beliau mendakwahkan nanti agama, lihat nanti setelah-setelahnya akan kita baca. Nah, ini dari awal. Jadi apa yang kita baca dari sebelumnya itu mukadimah saja, pendahuluan saja untuk masuk ke ini, ke intinya. Yang mana dimulainya wahyu, turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi beliau ketika diturunkan wahyu ketika itu? Apakah dalam kondisi beliau santai-santai atau dalam kondisi ya sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi? Padahal beliau ya disebutkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha orang yang selalu menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang kesusahan, suka memberi orang yang enggak mampu. Beda jauh dengan masyarakatnya yang kejahatan luar biasa siang malam mereka lakukan. Nah. Mereka bersenang-senang dengan itu. Nah, sementara Nabi ya mendapatkan ujian. Maka demikianlah, ya mudah-mudahan ini bisa difahami untuk kita semua. Sekali lagi, ketika seorang menuntut ilmu, tentu akan mendapatkan ujian demi ujian. Namun ujian demi ujian itu, Allah inginkan kebaikan dari hamba tersebut. Bukan Allah menyengsarakan hamba tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.